Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kiat agar sabar menghadapi anak yang sifatnya berbeda-beda? Yang pertama, disyukuri adanya perbedaan pada anak-anak. Bisa ngebayangin gak punya anak 5 sifatnya sama? Pendiam semua misalkan. Bingung kan? Punya anak 3 sifatnya sama. Hiperaktif semua. Yang sana ketebuk, yang berat, yang pecah. Jadi disyukuri punya anak itu dengan sifat yang berbeda-beda. Disyukuri. Cara bersyukurnya gimana? Itu tadi yang saya bilang. Coba bayangin kalau anak itu sifatnya sama. Bingung kita. Kemudian yang kedua, disadari bahwa sifat anak yang berbeda-beda itu akan memperkaya. Akan memperkaya pengalaman dan pengetahuan kita tentang mendidik anak. Yang ini begini, yang itu begitu. Yang sana lain lagi, bukan begini, bukan begitu. Begatu dan begana. Akhirnya kita akan punya kekayaan wawasan itu. Kita akan terdorong dan termotivasi untuk belajar, untuk bertanya. Ya mungkin manfaatnya bukan cuma untuk kita, tapi kita bisa sharing, bertukar pengalaman kepada yang lain. Yang kedua, itu juga pembelajaran secara nyata untuk mereka, anak-anak kita. Sebelum mereka mengenal dunia luar, di dalam rumah mereka sudah mengenal berbagai macam watak. Kakaknya pendiam, adiknya cerewet, ya kan? Yang nomor 2 pemalas, yang nomor 3 rajin. Bagaimana kita bisa mencari frekuensi yang keempat-empatnya bisa masuk karena anaknya ada 4. Kita membentuk ritme yang bisa diikuti oleh keempat-empat anak kita. Sambil kita terangkan, ya namanya orang macam-macam lah sifatnya. Kakakmu memang pendiam, adikmu tuh memang cerewet. Besok di dunia nyata, atau mungkin ketika kamu mau belajar di pesantren, ya orangnya seperti itu juga. Nah, kemudian yang keempat, yang lebih penting dari itu semua, bagaimana agar kita sabar menghadapi anak yang sifatnya berbeda-beda. Ya. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau berusaha untuk memahami lebih dalam, kita akan menyadari ternyata janji pahala yang terus mengalir itu, walaupun sudah meninggal dunia, yang salah satunya adalah doa anak yang saleh, itu ternyata kan tidak didapatkan secara mudah, ya bukan instan, bukan tanpa pengorbanan dan tanpa perjuangan. Oh tidak, karena keuntungannya besar, maka usaha yang dilakukan itu juga seimbang, samalah dengan urusan dunia. Kalau mau dapat hasil yang besar, ya berjuang dengan yang besar juga. Kalau mau dapat hasil tangkapan yang besar, ya kailnya juga harus besar, ya kan? Kalau enggak putus itu, kalau enggak patah, terbawa lari. Ketika kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, "Idza mata ibnu Adam in qata'anhu 'amaluhu ila min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Kalau orang itu sudah meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, untuk mendapatkan ini, secara khusus adalah anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, ini ternyata kan perlu perjuangan dan pengorbanan ini. Nah, apa perjuangan dan pengorbanan ini? Nih, sabar menghadapi anak yang sifatnya berbeda-beda. Sabar menghadapi anak yang sifatnya beda-beda. Ketika kita lelah, ketika kita capek, saat kita udah jenuh menghadapi anak yang seperti itu, beda-beda, di situ pahalanya. Jadi kalau udah mulai udah mulai akan emosi, belum sempat emosi, sudah mulai akan menyerah, ingat-ingat lagi, ya memang di situ pahalanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, cara anak agar lepas dari handphone. Kita sepakat bahwa handphone adalah teknologi yang sekarang ini menjadi ujian untuk kita semua, bukan hanya untuk anak-anak. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita semua. Betul-betul ujian yang sangat berat sekali. Jadi pembahasannya bukan hanya fokus ke anak, tapi ini juga kaitannya dengan kita yang ada di sekitar dan di dekat anak. Kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai ustaz, kita sebagai pengajar, kita sebagai pengurus. Itu mau tidak mau juga harus dibahas, bukan cuma anak. Nah, sekarang memegang dan memiliki handphone itu bukan satu hal yang tabu dan bukan satu hal yang buruk di depan mata masyarakat secara umum. Bahkan tidak sedikit orang tua itu beranggapan handphone itu adalah bentuk kasih sayang. Melihat kita yang tidak menyediakan fasilitas handphone buat anak, banyak orang itu terheran-heran. Kok tega sih membiarkan anaknya gak update? Itu terucap nyata, itu ada. Itu heran, karena gak ngerti hukum dan gak ngerti dampaknya. Ibu itu bilang, kok tega anaknya gak dibeliin HP? Berarti dia gak update dong. Anak-anak kita dengan cara berpikir mereka itu juga merasa pantas dan layak untuk menggunakan handphone. Kita juga menggunakannya di depan mata mereka. Masalahnya kan bukan di benda, masalahnya bukan di handphone itu. Masalahnya adalah handphone itu digunakan untuk apa dan bagaimana menggunakannya. Bukankah kalau digunakan untuk kepentingan yang baik, untuk tujuan yang baik, dengan cara menggunakannya yang baik juga, tujuannya baik, caranya baik, bukankah itu juga baik? Kalau masalahnya itu di benda, di barang yang namanya handphone itu, berarti semua kita juga gak boleh menggunakan handphone. Tapi masalahnya bagaimana nih? Handphone ini bisa digunakan secara bijak untuk tujuan yang baik. Anak itu melihat, anak itu menyaksikan, anak itu tinggal mengikuti aja. Nah, di dalam rumah sejak masih kecil, jangan mengenalkan dan jangan membiasakan anak berinteraksi dengan handphone. Maka sebagai orang tua bisa mengatur waktu lah dan mengelola. Kalau anak itu di rumah belum berangkat sekolah, upayakan seminim mungkin kontak dengan handphone itu. Taruh di atas meja, taruh di atas lemari. Jangan sampai anak melihat, oh bapak saya tiap hari handphonean tuh, umi saya juga seperti itu tuh. Nanti kalau anak sudah gak di rumah, mereka berangkat sekolah, silakan manfaatkan, kan tidak dilihat lagi sama anak. Anak pulang dari sekolah, sudah kembali di dalam rumah, kembali lagi, handphonenya ditaruh. Alasan bisnis lah, alasan usaha lah. Ya percuma usaha dan bisnis kalau ternyata anak kita rusak. Berikan pemahaman-pemahaman tentang cara menggunakan dan memanfaatkan handphone itu kepada anak. Selain itu, orang tua dituntut untuk bisa menyiapkan dan menyediakan solusi atau sarana kegiatan yang lain yang bukan handphone. Anak itu senang main handphone karena gak ada kegiatan. Itu udah rumus ya, Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara tentang hal ini di beberapa tempat dan panjang lebar itu. Orang melakukan kegiatan negatif itu karena tidak ada kegiatan positif. Jadi supaya orang itu meninggalkan kegiatan yang negatif, ya hidup-hidupkan kegiatan positif. Anak-anak kita daripada main handphone, sediakan dan siapkan fasilitas permainan yang nyata, yang real. Ya memang butuh biaya, tapi itu akan lebih baik. daripada kita tidak siapkan akhirnya dia bermain-main handphone. Makanya di lembaga pendidikan, bahkan di masing-masing rumah, jika memungkinkan, saya beri tambahan jika memungkinkan itu supaya tidak ada yang merasa berat. Kan saya bilang jika memungkinkan, siapkan itu arena bermain untuk anak. Siapkan, kita yang menyiapkan supaya mereka tidak mencari tempat bermain sendiri, tempat bermain yang berbahaya, tempat bermain yang beresiko. Kita akhirnya siapkan tempat itu, misalkan di pondok ini nih, siapkan arena bermain lah. Tempat bulu tangkisnya kan sudah ada ya, bisa ya. Tapi yang lain-lain lah siapkan. Di rumah juga sama, supaya mereka tidak main handphone, kasih mainan yang lain, mainan yang sifatnya edukatif, mainan yang sifatnya mendidik. Ya itu kalau secara teknis operasional memang ada yang berkecimpung dan punya profesi di sana, jenis-jenis permainan yang mendidik, mendidik anak untuk berpikir, mendidik anak untuk bergerak aktif, motoriknya bagus, mengatur keseimbangan. Ya kita tinggal menimbang-nimbang dan memilih, oh ini syar'i, oh ini jangan nih, yang ini wah nanti malah berbahaya. Silakan pilih, kan pilihannya banyak tuh. Jadi kan mengenalkan apa namanya bentuk benda, ya kan, yang punya tiga dimensi, membangun, bermain puzzle, ya kan, bermain cat air, melukis, ya kan, kemudian apa namanya menata, ya permainan-permainan seperti itu. Ketika mereka sudah asyik dengan dunia permainan itu, nggak akan nyentuh handphone kok. Ya kan, kalaupun dia sempat pegang handphone terus, wah ini ada mainan baru nih, ya kan? Mobil-mobilan, truk-trukan, eskavator-eskavatoran, ya kan? Diajari itu. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain, bela diri, senam, memanah. Dan kita yang menyiapkan fasilitas itu, biiznillah, dengan izin dari Allah. Jika ruang bermain yang positif dan edukatif dari yang mendidik sudah kita siapkan, anak nggak akan melirik ke handphone. Udah, dia asik di situ. Dari pagi, misalkan pas liburan, dari pagi sampai siang pokoknya harus main di situ. Apalagi kalau dikasih kegiatan yang apa namanya yang produktif itu seperti bercocok tanam, ya kan? Ikan hias, misalkan. Beternak lumayan nih, kalau rumput bisa sepanjang tahun kayak gini 2 ekor cukup nih, ya kan, kegiatan santri misalkan. Udah kasih kesempatan, nggak usah mikir wah nanti mati belakangan, semua yang hidup pasti akan mati, ya kan. Masa dikasih pembelajaran cara buat pakan, cara buat kandang, buat mainan sendiri, main paku, main palu, mengenal ukuran kayu, ya kan. Biiznillah, saya bilang kalau itu kita siapkan dan kita sediakan, mereka gak akan melirik ke handphone. Bentuk-bentuk permainan tradisional yang kita kenal dulu, ya kan, gobak sodor, ya kan, benteng-bentengan, itu bermanfaat itu, daripada dia main game perang-perangan di ya kan, kalah, handphonenya dibanting. Nyata itu seperti itu. Lebih baik kita arahkan mereka, udah mas sekarang main benteng-bentengan yo, atau gobak sodor. Di Sunda kan ada gobak sodor juga ya, atau ada nama yang lain. Ini mas Ega, mana sih kan? Nggak, gobak sodor itu loh yang apa namanya? Galah, galang, galah apa galang? Galah. Ada Sundanya galah. Itu kan permainan yang menyenangkan itu. Benteng-bentengan itu kan tahu juga ya kan, benteng-bentengan kita jaga benteng sana benteng sini, wah siapa yang kepegang mati, tua-tuaan muda-mudaan, ya kan, wah aku lebih tua, enggak kamu lebih muda, mati, wah permainan seperti itu. Ketika kita ciptakan, kita siapkan, enggak bakalan megang HP itu, karena fitrahnya anak main seperti itu lebih menantang. ya lebih memacu adrenalin. Kalau begini, aduh, gitu aja udah, kejar-kejaran, ya, dan seterusnya lah. Nah itu cara anak agar lepas dari handphone. Ya tentunya sebagai orang tua jangan kasih contoh yang buruk, gitu aja, ya kan? Ya, ngelarang anaknya main handphone, dia sendiri handphonean. Eh, jangan main handphone sambil gini. Ya sama aja. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh membaca Al-Quran menggunakan handphone di tempat jualan di pasar? Ya sambil apa? Sambil membaca boleh. Hukumnya dimanapun ada kesempatan, asalkan tempatnya bersih, asalkan tempatnya apa namanya memungkinkan, silahkan dibaca. Mungkin takut kalau bawa Al-Quran. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukum mensekolahkan motor di bank syariah? Sekolah. Itu bukan mensekolahkan itu memenjarakan, ya. Memenjarakan motor di bank syariah tidak boleh. Artinya kan ambil pinjaman ya, ambil pinjaman berhutang, ngambil kredit di bank dengan jaminan motor itu yang saya tangkap tidak boleh. Walaupun dinamakan syariah, tetap saja prakteknya tidak lepas dari praktek-praktek riba. Itu cuma merubah nama, tapi hakikatnya masih sama. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau punya anak gak pernah diajari adab dari kecil? Ya tunggu-tunggu nanti panen hasilnya. Anaknya tidak beradab kepada orang tuanya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Ya tinggal tunggu panen raya nanti. Tapi kan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Karena al-jaza itu min jinsil amal. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya, ketika dia tua, anak-anaknya pun akan berbakti kepadanya. Orang tua yang memperhatikan anaknya, anaknya akan memperhatikan orang tuanya ketika membutuhkan. Itu sudah al-jaza min jinsil amal. Jadi kalau punya anak gak pernah diajari adab sedari kecil, ya, ya saya bilang tadi tunggu hasilnya, tunggu panennya. Tapi bukan berarti kita diam tanpa usaha. Jangan sampai panennya gagal, kan gitu. Di apa namanya? Di reschedule lah. Kalau enggak bisa dari kecil ya udah. Sesadarnya kita, artinya setelah kita sadar, setelah kita tahu ya udah, mulai saat sadar itulah kita apa namanya? Mendidik anak kita dengan adab. Enggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan. Baik, bagaimana solusinya agar anak menuruti umiknya? Selama ini anak-anak hanya nurut atau takut pada abinya. Yaitu dicari apa namanya sebabnya. Kenapa kok anak nurut dan takut pada abinya? Ya, tinggal di copy paste aja untuk umiknya. Ya, tapi saya kira penjelasan tadi tentang komunikasi itu sudah lebih dari cukup. Ya, silakan didengarkan ulang penjelasan tadi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mengenalkan makhluk-makhluk bernyawa seperti hewan-hewan kepada anak dengan buku-buku edukasi tapi kepalanya tidak dipotong? Alhamdulillah sekarang sudah banyak buku-buku yang menjelaskan tentang makhluk-makhluk bernyawa, hewan-hewan, bahkan dengan dua bahasa, Indonesia dan bahasa Arab, dengan kepalanya sudah dipotong, sudah diedit lah. Ya cari. Itu masih sangat memungkinkan. Kalau enggak ada ya kita sebagai orang tua usaha. Ya kita ngeprint sendiri, kita laminating sendiri dengan kepala yang sudah diedit, ya kan. Dan bolehkah menirukan suara makhluk bernyawa seperti hewan kepada anak dengan tujuan mengajarkan untuk usia 1 tahun yang baru belajar bicara, yang dikenalkan dengan hewan atau binatang yang dekat dengan kita secara langsung aja. Kan itu misalkan kita punya tetangga, dia pelihara dan ternak kambing. Mbek, ah itu suara apa, Dek? Nak. Yang mana, Bi? Coba dengarkan. Mbek, ah itu suara apa? Kambing. Cukup kan? Ya. Wong anak enggak pernah melihat apa namanya? Kelinci. Bisa enggak niru suara kelinci? Bisa enggak niru suara apa namanya? Suara gajah. Dia belum pernah melihat gajah, belum pernah melihat kelinci. Saya kira ajarkan untuk anak-anak yang memang sudah dia kenal, dia ketahui, yang ada di dekat dan di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Minimal amalan apa saja yang harus dilakukan agar bisa termasuk orang bersyukur. Bersyukur itu kan dilandaskan dengan keyakinan di dalam hati bahwa apa yang dia dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia nisbatkan kepada dirinya, tidak dia nisbatkan kepada kemampuan dan kecerdasannya. Dia tidak nisbatkan kepada pengalamannya, kepada dana yang dia punya, enggak. Tapi dia nisbatkan, enggak, ini dari Allah. Ini rezeki dari Allah. Allah yang memudahkan. Itu minimalnya. Kalau maksimal bagaimana? Maksimal ya, apa yang dia dapat lantas dia syukuri itu betul-betul dia manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mendapatkan nikmat, semakin berkualitas ibadahnya. Bukan semakin turun, tapi semakin meningkat. Tapi minimalnya dia yakin dan percaya itu semata-mata dari Allah. Yang dibenarkan dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah dibenarkan secara lisan dengan menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dipuji, mau disanjung, wah kamu hebat ya, usahanya bagus ya, wah kamu apa prospek nih, potensial nih, usaha kamu luar biasa, orang yang seumuran dengan kamu belum tentu bisa. Misalkan ada orang memuji seperti itu, udah bilang ini semata-mata dari Allah, Allah yang memberi. Ah kamu, tapi kan kamu, iya, tapi sudahlah, ini Allah yang ngasih, disyukuri. Itu minimalnya. Setelah itu baru manfaatkan untuk kebaikan. Saya memiliki saudara yang qadarullah dia sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan orang tua. Di antara penyebabnya adalah perbedaan pemahaman dan akidah. Umur dia jauh lebih tua dengan anak. Bagaimana peran yang baik anak sebagai adik karena sudah sangat lama sekali dia tidak mau berkomunikasi dengan keluarga terlebih dengan orang tua, atau bagaimana peran orang tua? Jadi ingatkanlah. Diingatkan kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Diingatkan. Yang namanya hak orang tua itu tidak bisa dihapus. Wajib hukumnya dan tidak bisa dihilangkan. Perbedaan akidah kafir dan muslim saja itu tidak menghilangkan hak orang tua untuk dihormati. Walaupun orang tua itu kafir, meskipun orang tua itu musyrik, bahkan bukan pasif, dia aktif mengajak-ngajak, ayo kamu masuk ini aja, ayo kamu lakukan kesyirikan ini, aktif mengajak, tetap Allah perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul secara baik dengan kedua orang tuamu. Ya diingatkanlah kakaknya, saudaranya, karena dikatakan tadi umurnya lebih jauh lebih tua, diingatkan. Enggak setiap hari juga, ada waktu, ada momen yang pas diingatkan. Mungkin pas orang tuanya sakit, orang tuanya sedang susah, mas, abi sedang sakit, mbok yo, teleponlah sama abi, ini umi baru susah, coba kirim WA, barangkali di WA sama mas, umi sembuh, ya mungkin karena rindu, diingatkan, wallahu a'lam bishawab. Taib, yang terakhir, bagaimana nasihat untuk semangat mendidik anak di pondok? Yang paling penting jangan menganggap itu beban. Diingat, diyakini dan terus disadari bahwa mendidik anak di pondok itu bukan untuk kepentingan anak-anak itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kita. Itu amalan mulia, ibadah yang bernilai tinggi. Itu yang akan membuat Allah cinta. Itu yang akan menjadikan seluruh makhluk di alam semesta ini memohonkan ampunan untuknya. Itu pahala yang akan terus mengalir. Karena ketika anak-anak itu berhasil, anak-anak itu mengerti, anak-anak itu mengamalkan apa yang kita sampaikan, pahalanya kita pun dapat tanpa mengurangi pahala dia. Jadi pokoknya kalau mendidik anak di pondok, mendidik santri, yang diingat pokoknya kita dari satu pahala ke pahala yang berikutnya. Kita dari satu pahala ke pahala yang berikutnya yang sifatnya mengalir terus menerus. Udah, bismillah. Akhirnya gak kena lelah. enggak cepat menyerah, enggak kenal putus asa, enggak gampang emosi, enggak temperamen lah. Kenapa? Dia ingat pahala nih, poin gitu aja, pahala nih. Pahala. Anak seperti itu, bismillah, ayo semangat, senyum. Ini anak-anak kita, ini santri-santri kita, ini ladang pahala nih, ayo. Jadi jangan berpikir pendidikan anak di pondok itu untuk kepentingan anak saja. Itu untuk kepentingan kita juga. Kita butuh pahala ini. Kita perlu bekal untuk perjalanan menuju akhirat nanti. Lah ini ladangnya. Ladangnya. Karena pahala di situ mengalir dan berlipat-lipat. Jangan kemudian jenuh, menyerah, udahlah mengundurkan diri dari pengurus, mengundurkan diri jadi pengajar, enggak mau jadi ustaz lagi, rugilah. Kesempatan dapat untung besar dilewatkan. Itu yang bismillah akan banyak membantu kita untuk bisa bersabar mendidik anak-anak dan santri-santri kita di pondok. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.